kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Kita masih membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan masih di dalam Kitabul Jami' Babul Adab. Kitabul Jami' Babul Adab. Saya bacakan hadisnya di dalam buku terjemahan saya, di hadis yang ke 1495. Penulis Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, idza ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin, wa idza naz'a falyabda' bis shimal, wal takunil yumna awwalu ma tun'a wa akhira ma tunza. Yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memakai sendal, maka mulailah dengan yang kanan, dan apabila kalian melepasnya, maka mulailah dengan yang kiri. Hendaklah yang kanan pertama kali dipakai dan yang terakhir dilepas. Muttafaq alaih. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita ambil syarah dari kitab Subulus Salam. Ketika Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan wa'anhu, dan darinya, di sini diterjemahkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wallahu alam, kata Imam As-San'ani rahimahullah bahwa anhu, darinya, yang dimaksud darinya di sini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Imam As-San'ani mengatakan zahirul amri al-wujub, artinya perintah yang terlihat adalah berupa kewajiban. Perintah yang terlihat adalah berupa kewajiban. Artinya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memakai sendal, maka mulailah dengan yang kanan. Kata-kata mulailah dengan yang kanan, ini asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ya, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Tetapi Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-5 atau ke-6 Hijriah, beliau mengatakan al-ijma' ala annahu lil-istihbab. Kata beliau bahwa terjadi ijma', terjadi kesepakatan para ulama bahwa kata-kata mulailah memakai sendal dengan bagian kanan ini adalah anjuran, bukan wajib. Anjuran, bukan wajib. Ya, jadi lebih tepatnya ini adalah anjuran. Artinya kalau seandainya ada orang memakai sendal, dia mulai bagian kiri, maka dia tidak berdosa atas pendapat bahwa itu adalah anjuran. Tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Nah, begitu ya. Kalau seandainya kita katakan dia adalah lil istihbab, yaitu untuk hanya sekedar anjuran. Nah. Kemudian Imam As-Sun'ani menukilkan perkataan Imam Ibn al-Arabi al-Maliki, ahli hadis dari mazhab Maliki. Beliau mengatakan al-bada'atu bil yamini masyru'atun fi jami'il a'malis salihah, yang artinya memulai bagian kanan disyariatkan di dalam seluruh amal-amal saleh. Kenapa? Li fadlil yamin hissan fil quwwah wa syar'an fil nadbi ila taqdimiha. Ada dua sebab kenapa memulai amalan-amalan saleh dengan bagian kanan. Karena secara kekuatan bagian kanan lebih kuat, mengangkat ya, kemudian memukul, kemudian bergerak lebih kuat dibandingkan kiri. Itu satu. Yang kedua, secara syar'i anjuran untuk memulai atau mendahulukan bagian kanan dibandingkan bagian kiri. Ini penjelasan dari Imam Ibn al-Arabi rahimahullahu taala. Kemudian ada penjelasan dari Imam Al-Halimi, innama yubda'u bisyimali indal khal li'anna labsa karamatun li'annahu wiqayatun lil badan, yang artinya dimulai saat melepaskan sesuatu itu dengan bagian kiri, karena yang namanya memakai itu adalah sebuah kemuliaan dan juga penjagaan terhadap badan. Falamma kanatil yaminu akrama minal yusra bada'a biha fil labs wa ukhirat fil naz'. Maka ketika bagian kanan lebih mulia dibandingkan bagian kiri, maka bagian kanan yang dimulai saat memakai dan bagian kanan yang diakhiri saat melepas. Nah, gitu. Ini penjelasan menarik ya, kenapa kita dianjurkan untuk memakai sesuatu yang baik-baik dengan bagian kanan terdahulu. Karena yang pertama dikatakan oleh Imam Ibn al-Arabi rahimahullah bahwa kanan lebih kuat. Yang kedua, syariat menganjurkan. Yang ketiga, karena kanan lebih mulia. Ya, kanan lebih mulia. Lalu kenapa ketika melepaskan sesuatu seperti melepaskan celana, melepaskan baju, melepaskan sendal, melepaskan sepatu dan seterusnya dimulai bagian kiri? Disebutkan tadi yaitu karena untuk menjaga badan, untuk menjaga tubuh ya, agar tetap terjaga. Nah, kemudian yang kedua, karena bagian kiri lebih rendah kedudukannya dibandingkan bagian kanan. Ya. Litakunal karamatu laha adwama wa hissatuha minha akthara. Kata Imam As-Sun'ani rahimahullah menukilkan perkataan dari Imam Al-Halimi, agar kemuliaan untuk bagian kanan lebih lama dan juga untuk bagian kan untuk tubuh lebih banyak. Nah, ini kemuliaan untuk bagian kanan lebih lama dan kemuliaan untuk tubuh lebih banyak. Seperti itu. Ini beberapa sebab kenapa dimulai memakai sesuatu yang mulia dengan bagian kanan dan diakhiri dengan bagian kiri. Maksudnya memulai melepaskan sesuatu dimulai dengan bagian kiri. Nah, kemudian Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau menukilkan perkataan Imam Ibnu Abdil Bar, seorang ulama peneliti mazhab Al-Maliki, man bada'a fil inti'al bil yusra asa'a li mukhalafati sunnah walakin la yahrum alaihi libsa na'lihi atau lubsu na'lihi. Artinya, barang siapa yang memulai memakai sendal dengan bagian kiri, maka dia telah berbuat buruk karena menyelisih sunnah. Tetapi tidak haram baginya untuk memakai sendalnya. Artinya pemakaian sendal dengan bagian kiri boleh-boleh saja, tapi dia telah meninggalkan yang lebih utama bahasa ilmu usul fikih, yaitu khilaful aula, yaitu menyelisihi yang lebih utama. Kalau haram tidak, ya haram tidak. Kemudian penulis juga mengatakan yang bagi antunza'an na'lu minal yusra wa yubda'a bil yamin, dianjurkan untuk dilepas sendal dari kiri dan dimulai dengan bagian kanan. Wala'alla ibnu abdil bar yuridu annahu la yusra'u lahul khal'a idza bada'a bil yusra thumma yasta'nifu libsaha ala tartibil masyru'. Dan mungkin yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, beliau menginginkan bahwa tidak disyariatkan untuknya melepaskannya jika dia mulai dengan bagian kiri, kemudian dia memulai memakai keduanya sesuai dengan tertib yang disyariatkan. Nah, ini maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang memakai sendal dengan bagian kiri, maka pada saat itu dia melepaskannya dengan bagian kiri, lalu baru bagian kanan sesuai dengan tertib yang disyariatkan. Ya, bukan berarti dia pakai bagian kiri lalu bagian kanan. Ini kan terbalik dalam pemakaian, aturan kanan dulu baru kiri. Ini dia tidak, kiri dulu baru kanan. Nah, apakah ketika melepas dia melepasnya kanan dulu kemudian kiri? Tidak, tetapi melepasnya kiri dulu baru kanan sesuai dengan tertib yang disyariatkan. Kemudian Imam As-Sanani juga mengatakan wa hadzal hadis la yadullu ala istihbabil inti'al. Hadis ini tidak menunjukkan anjuran untuk memakai sendal, tidak. Li'annahu qala idzan ta'ala ahadukum walakinahu yadullu ala alayhi ma akhraja Muslim istakthiru minan ni'al fa inna ar-rajula la yazalu raqiban man ta'al ay yushbihu ar-raqibu fi khiffati al-mashaqqa wa qillati an-nasb wa salamati ar-rajuli min adha at-tariq fa innal amra idza lam yahmil 'ala al-ijab fa huwa lil-istihbab. Yang artinya hadis ini tidak menunjukkan bahwa dianjurkan pakai sendal, karena ada firman sabda Rasulullah SAW tadi berbunyi jika salah seorang diantarkan memakai sendal. Akan tetapi hadis yang menunjukkan anjuran untuk memakai sendal, hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya yang berbunyi perbanyaklah memakai sendal, sesungguhnya seseorang masih saja dianggap menaiki kendaraan selama dia memakai sendal. Maksudnya menaiki kendaraan di sini adalah persis seperti orang yang menaiki kendaraan, yaitu ringan jalannya, tidak letih, kemudian selamat kakinya dari sesuatu yang menyakitinya. Nah, kemudian kata Imam As-Sanani rahimahullah, kalau seandainya perintah ini tidak menunjukkan kepada kewajiban memakai sendal, maka intinya memakai sendal dianjurkan. Intinya memakai sendal dianjurkan. Nah, ini akibati hafizakumullah ta'ala. Itu faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis dari kitab Subulus Salam. Nah, baik, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Hadis ini kita ambil dari kitab sekarang, yaitu Tawdihul Ahkam. Kita ambil dari kitab Tawdihul Ahkam bahwa hadis ini yang kita baca tadi Jika salah seorang dari kalian memakai sendal, hendaklah dia memulai dengan bagian kanan, dan jika melepasnya, hendaklah dia mulai dengan bagian kiri, dan hendaklah bagian kanan menjadi yang paling pertama dipakai dan menjadi yang paling terakhir dilepaskan. Baik. Hadis ini dengan hadis yang berbunyi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Kata Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai di dalam memakai sendal, menyisir rambut, bersuci, dan di dalam seluruh kegiatannya, keadaannya bagian kanan, memulai bagian kanan. Seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dari dua hadis ini, beliau memulai sesuatu dengan sesuatu yang baik-baik dengan bagian kanan dan mengakhirkannya saat melepaskannya. Jadi kita seakan-akan Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, penulis kitab Tawdhi'ul Ahkam, ingin menyampaikan kepada kita bahwa dikumpulkan dua hadis ini, maka kita akhirnya dapat pelajaran. Pelajarannya apa? Yaitu bahwa kebiasaan Nabi Muhammad SAW memulai bagian kanan dalam perkara-perkara yang baik-baik, yang mulia-mulia, dan menjadikan bagian kanan yang paling terakhir dilepaskan dalam perkara yang baik-baik dan yang mulia-mulia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibbati hafizakumullah taala, contoh yang baik-baik sekarang seperti makan, minum, berjabat tangan, memberikan sesuatu, mendapatkan sesuatu, ya. Nah, ini yang baik. Contoh yang buruk-buruk adalah perkara yang kotor-kotor, ya, perkara yang dibenci. Maka ini memulainya dengan bagian kiri. Nah, ini para ikhwan. Kemudian ahibati hafizakumullah, beliau di dalam bersuci memulai membasuh tangan kanan, kaki kanan, kemudian juga di dalam mencukur saat bertahalul dari ihram, beliau mencukur rambut bagian kanan, dan demikianlah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau memulai bagian kanan untuk sesuatu yang baik-baik, baik itu secara syariat ataupun rasio logika ataupun kedokteran ataupun kebiasaan. Ini para ikhwan. Nah, itu dari kitab Tawdhihul Ahkam. Kita ambil dari kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram yang ditulis oleh Imam Ibnu Syarhi Bulughul Maram, yang ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al hikmah min dzalika an al asla huwa al-bada'atu bil yamin illa fima huwa naqsun laha falyabda' bil yasar. Bahwa hikmah kenapa memulai memakai sesuatu yang baik-baik dengan kanan adalah memulai dengan kanan kecuali dalam perkara-perkara yang kurang, yang tidak patut, ya, maka mulailah dengan bagian kiri. Kemudian beliau mengatakan, oleh sebab itulah para ulama membuat kaidah dari hadis ini, taqad tuqaddamul yusra lil adza wal yumna lima siwahu. Ini kaidah disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin, dan memang beliau ahli fikih. sering beliau faedah-faedahnya dari kaidah fikih. Beliau mengatakan tuqaddamul yusra lil ada wal yumna ala ma siwahu, yang artinya dimulai sebagian kiri untuk sesuatu kotoran dan bagian kanan bagi selainnya, bagian kanan untuk selainnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, kata Imam Ibnu Utsaimin, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yanta'ila ar-rajul qa'iman. Ara'aitum liman? Kenapa, apa pendapat kalian? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk memakai sendal dalam keadaan berdiri? Karena ni'ala fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam ghalibuha tahtaju ila rabt. Karena yang namanya sendal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerlukan ikatan. Fa idza kana qa'iman inta'ala qa'iman wa arada an yarbitaha idza rafa'a rijlahu rubbama yasqutu ala qafahu wa in khafadha ra'sahu fakadhalika aidan yakunu ala wajhin ghairu mustata' bidzalika naha alaihi salatu wasallam an yanta'ila ar-rajulu qa'iman. Kata beliau, karena sendal di zaman Rasulullah SAW kebanyakan pakai tali, ada ikatannya, maka jika seseorang berdiri kemudian dia memakai sendalnya dalam keadaan berdiri lalu dia ingin mengikatnya, jika dia mengangkat kakinya mungkin dia akan jatuh, ya, jatuh ke belakang. Nah, jika dia menundukkan kepalanya maka demikian juga, ya, maka menjadi atas wajahnya, dia tidak sanggup untuk mengikatnya. Makanya Nabi Muhammad SAW melarang seseorang untuk memakai sendal dalam keadaan berdiri. Ini apabila sendalnya ada ikatannya, karena menyulitkan, ya, karena menyulitkan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di dalam hadis ini kata Imam Ibnu Utsaimin banyak faedah. Yang pertama yaitu sempurnanya syariat Islam. Artinya syariat Islam global, umum, bukan hanya sekedar mengatur perkara akidah, akan tetapi juga mengatur perkara ibadah, perkara muamalah, hubungan sosial, dan perkara adab dan akhlak. Ya. Kemudian faedah dari hadis ini juga adalah pemulihan bagian yamin, bagian kanan, yaitu dengan dimulai bagian kanan. Ini menunjukkan pemulihan bagian kanan dibandingkan bagian kiri. Kemudian faedah dari hadis ini juga adalah bahwa boleh untuk tidak bersendal. Boleh untuk tidak bersendal. Artinya, kalau seandainya ada orang ingin berjalan tanpa sendal, diperbolehkan saja. Karena kata-kata idzan ta'ala ahadukum, jika salah seorang dari kalian memakai sendalnya, maka hendaklah dia memulai dengan bagian kanan. Artinya kalau seandainya seseorang tidak memakai sendal juga tidak mengapa. Nah, ini para ikhwan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dianjurkan kita kadang-kadang tidak bersendal. Kadang-kadang tidak bersendal. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha an katsratil irfa wa ya'muru bil ihtifa ahyanan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk terlalu mewah, banyak kemewahan, dan memerintahkan kepada para sahabat terkadang untuk tidak bersendal. Tetapi ini tentunya dilihat oleh manusia, apa, oleh kaum muslimin, mana yang lebih mudah baginya, mana yang lebih mudah baginya. Karena kadang-kadang jalannya jalan aspal, kalau seandainya kita tanpa sendal maka bisa melepuh kaki kita. Nah, maka pada saat itu dilihat ini maslahatnya. Tetapi tetap saja bahwa terkadang kita dianjurkan untuk tidak memakai sendal, ya, agar tidak banyak irfah, yaitu terlalu mewah, ya, terlalu mewah. Kemudian juga pelajaran dari hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin, annal insan yang baghilahu ihkamu syai', yang artinya seorang manusia semestinya dia memperhatikan apa yang dia kerjakan. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini mengatakan, hendaklah bagian kanan yang pertama kali dipakai dan yang paling terakhir dilepas. Ya, ini artinya menunjukkan perhatian terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, ya, itu yang bisa kita ambil dari kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram. Kita ambil dari kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan pada hadis ini hampir sama, yaitu anjuran untuk memulai dengan kaki kanan saat memakai sepatu sendal ataupun sepatu sendal, dan mengakhirkan pemakaian kaki kiri, artinya setelah memakai kaki kanan baru kaki kiri, ya. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwa sama anjuran untuk memulai melepaskan sendal kaki kiri dan mengakhirkan melepaskan sendal kaki kanan. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah yang menukilkan perkataan Al-Qadhi'iyah bahwa para ulama berijma perintah di dalam hadis ini bukan untuk kewajiban tetapi untuk anjuran. Artinya perintah mulailah memakai bagian kanan, itu perintah, tetapi tidak menunjukkan kepada kewajiban, lebih condong menunjukkan kepada anjuran. Dan ini ijma dikatakan oleh Imam Al-Qadhi'iyah rahimahullah ta'ala. Nah, kita lanjut hadis yang ke 1496. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yul'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaih. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan memakai satu sendal, pakailah keduanya atau lepaskanlah keduanya. Ini sama pada ikhwah, anhu di dalam buku terjemahan disebutkan dari Ali, tetapi di dalam kitab Subulus Salam yang ditulis oleh Imam As-San'ani rahimahullah itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, Imam As-San'ani mengatakan zahirun nahi anil mashyi fi na'lin wahidah tahrim. Larangan yang terlihat dari berjalan memakai satu sendal adalah keharaman. Kata Imam As-Sana'ani rahimahullah ta'ala, larangan yang terlihat adalah menunjukkan kepada apa? Keharaman. Tetapi jumhur mengatakan dia cuma makruh, bukan haram. Apa bedanya sih haram dengan makruh? Haram adalah larangan yang dilarang keras oleh agama dan diancam dengan siksa bagi siapa yang melakukannya dengan sengaja secara mutlak. Ini yang disebut dengan keharam. Kalau makruh adalah larangan juga, tapi tidak dengan keras dan tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang melakukannya dengan sengaja. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian ahibati ahibatullah ta'ala, Imam As-Sana'i mengatakan jumhur kenapa mengatakan dia cuma makruh. Kalau ada orang yang berjalan dengan satu sendal, dia hukumnya bukan haram tetapi makruh. Kata Imam As-Sana'i rahimahullah, berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, rubba man qata'a syafi'a na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syashi'u na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama syafi'u na'li al-wahidah hatta yuslihaha. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan terkadang terputus tali sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya beliau berjalan dengan satu sendal sampai diperbaiki sendalnya tersebut. Nah, ini yang menjadikan jumhur mengatakan bahwa larangan berjalan dengan satu sendal hukumnya bukan haram tetapi makruh saja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah berjalan dengan satu sendal saat beliau tali sepatunya atau tali sendalnya terputus. Cuma Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini hadis yang mauquf, hadis yang tidak sampai kepada sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, terputus sanadnya. Kemudian juga disebutkan oleh Razin rahimahullah atau radhiyallahu anha, Ar-Razin meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanta'idu qa'iman wa yamshi fi na'lin wahid." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memakai sendal dalam keadaan berdiri dan jalan dengan satu sendal. Nah, ini yang jelas khilaf di antara para ulama, dan yang lebih condong wallahu alam dia adalah makruh. Artinya kalau ada orang yang berjalan dengan satu sendal, dia tidak mengerjakan yang haram dan tidak berdosa, cuma dia kurang elok untuk mengerjakan tersebut, berjalan dengan hanya satu sendal. Wallahualam. Kemudian ahibati hamdulillah ta'ala, para ulama berbeda pendapat apa alasan larangan berjalan dengan satu sendal. Nah, ini alasan sendiri terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Ada yang mengatakan illatuha annan ni'ala syuri'at diwiqayatir rijli amma yakunu fil ard min syaukin wa nahwi, fa'idham faradat ihdar rijlaini ihtajal masyi an yatawakkali ihdar rijlaihi ma la yatawakkali al-ukhra, fayakhruju lidhalika an sajiyati nisyatihi wa la ya'manu ma'a dhalika al-ithar. Kata suatu kata sebagian pendapat bahwa sebab kenapa dilarang memakai satu sendal, bahwa sendal itu dipakai untuk menjaga kaki dari yang menyakiti di atas tanah, ya. Nah, apabila dia cuma pakai satu sendal, maka dia berarti memerlukan berjalan untuk hati-hati terhadap kaki yang lain, yang mana dia tidak memakai sendal di situ. Ya, ini para ikhwan. Maka akhirnya dia tidak merasa aman untuk duduk di mana? Untuk berjalan. Ya, karena kakinya yang satu tidak terjaga. Kakinya yang satu tidak terjaga. Ini ilat yang pertama, ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, katanya inna misyatu syaitan. karena dia adalah tata jalannya syaitan. Ya. Dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan lima fi dzalika minasyuhra fil malabis. Karena itu termasuk kata Imam Al-Baihaqi ada sebab yang ketiga, karena memakai sendal, satu sendal saja untuk satu kaki kemudian digunakan untuk berjalan, ini termasuk adalah memakai pakaian syuhrah. Memakai pakaian apa? Syuhrah, yaitu dosa besar, karena akan mencolok dan membuat orang-orang menoleh padanya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di situ ada tiga sebab kenapa dilarang. Yang pertama yaitu kalau seandainya memakai satu sendal, maka ini berarti tidak manfaat pemakaian atau disyariatkannya pemakaian sendal. Kenapa demikian? Karena pemakaian sendal itu disyariatkan untuk menjaga kedua kaki. Sedangkan kalau cuma memakai satu kaki, maka kaki yang lain dikhawatirkan akan terkena gangguan pada jalan dan akhirnya tidak semestinya berjalan. Ini sebab yang kedua. Sebab yang kedua, dia adalah tata cara jalannya setan yang memakai cuma satu sendal. Yang ketiga adalah dia, kata Imam Al-Baihaqi, termasuk daripada syuhrah. Syuhrah itu yaitu pakaian yang sangat mencolok di tengah manusia sehingga membuat orang-orang menoleh padanya. Kemudian ahibati hafizakumullah, Imam As-Sanani juga mengatakan waqad ulhiqa bin na'lain kullu libasin syafi'i kal khuffain, dan telah disamakan dengan dua sendal adalah setiap pakaian yang jumlahnya dua sendal, sepatu sendal, ya, kemudian juga apa lagi yang semisal dengannya. Allahu a'lam. Sudah 40 menit kita, kemudian Imam As-Sunani menyebutkan perkataan Imam Al-Khattabi, wa kadza ikhrajul yadil wahidah minal kumdun al-akhar wal iqtida'u ala ahdil mankibain dun al-akhar qultu wa la yakhfa anna hadha min babil qiyas wa lam tu'lam al-illah hatta yalhaqa bil asl fal awla li iqtisar ala mahall an-nass. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah bahwa demikian juga mengeluarkan tangan satu sedangkan tangan yang satu masuk ke dalam seperti ini, ya. Nah, mengeluarkan tangan satu dan satu masuk ke dalam. Begitu juga memakai baju yang dipakai di sebelah pundak kanan saja sedangkan yang kiri terbuka. Nah, kata Imam As-Sanani rahimahullah, beliau tidak setuju pendapat Imam Al-Khattabi ini. Kata beliau, tidak diragukan lagi ini adalah qiyas dan tidak diketahui ilatnya sampai akhirnya bisa dikiaskan. Belum diketahui kita ilatnya apa secara pasti, ya, sampai akhirnya bisa dikiaskan. Maka kata beliau, fal aula liqtisar ala mahallin nas. Kalau begitu lebih utama lagi cukup hanya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam dalil. Itu saja. Sesuai dengan yang disebutkan dalam dalil. Nah, itu artinya beliau enggak setuju kalau memakai apa namanya tadi, tangannya dikeluarkan kemudian yang satu dimasukkan, itu sama dengan hadis ini dilarang juga atau dimakruhkan minimal. Maka beliau tidak setuju. Sesuai dengan dalil saja, itu saja yang kita yakini. Kita ambil dari kitab Tawdihul Ahkam. Pelajarannya adalah Islam itu agama yang sempurna dan mengajak kepada kesempurnaan, dan Islam itu agama yang indah mengajak kepada keindahan. Maka apabila seorang manusia memakai satu sendal atau sepatu, satu kaos kaki atau satu sepatu, maka di dalamnya seakan-akan merendahkan yang lain dan menyelisih kebiasaan manusia. Oleh sebab itulah dilarang. Ya. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa asal hukumnya ini larangan adalah haram, tetapi jumhur mengatakan dia adalah makruh. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Kadang-kadang terputus tali sendal Rasulullah SAW, lalu beliau memakai satu sendal sampai kemudian beliau memperbaikinya. Yang lain-lain sama dengan yang disebutkan di dalam kitab As-Sanani, dalam kitab Subulussan. Tapi kita ambil dari kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau hampir sama semuanya, ya, bolehnya memakai sendal dan bolehnya tidak memakai sendal, selainnya hampir sama semuanya. Kemudian kita ambil dari kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Hampir sama juga. Beliau menyebutkan bahwasanya asal hukumnya dia haram, tetapi jumhur mengatakan dia makruh. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, berjalan dengan satu sendal asal hukumnya haram, tetapi jumhur menurunkan dari haram kepada makruh. Yang menyelisih ini cuma Imam Ibnu Hazm. Beliau mengatakan wala yahillul masyu fi khudfin wahid wala na'lin wahidah, tidak boleh berjalan pada satu sepatu atau satu sendal, tidak halal, kata beliau. Baik, kemudian ada faedah menarik dari kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Sa' Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa hadis ini larangannya adalah berjalan dengan satu sendal, berjalan saat berjalan, tidak boleh. Adapun kalau seandainya dia sedang berdiri atau kalau seandainya dia sedang duduk, maka ini tidak terlarang, karena yang terlarang adalah saat berjalan. Nah, alhamdulillah, dua hadis kita pelajari pada malam ini, cukup kiranya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang pakaian isbal yang sering-sering ditanyakan ini. Ya, yang sering-sering ditanyakan. Kita ambil pertanyaan-pertanyaan dari media-media sosial yang meliput kajian ini. Yang paling banyak dari Instagram, coba ya saya baca. Dari Nurhayati underscore putri underscore kedua, bismillah, semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi Ustadz, amin, Allahumma amin. Semoga yang mendoakan juga demikian. Afwan Ustadz, mau tanya, adakah ikhwan salafi yang siap untuk menikah? Makasih ya Ustadz. Ya banyak. Banyak yang mau menikah, ya. Banyak yang mau menikah, banyak. Cuma yang calonnya mungkin yang enggak ada atau enggak mau. Ya. Coba lihat status saya sebelumnya. Banyak yang jomblo-jomblo tuh yang left the chat. Meninggalkan pembicaraan, meninggalkan grup. Banyak yang mau menikah, ya. Baik. Dari sekian banyak yang komen, cuma itu saja. Silakan pertanyaan jika ada yang bertanya. Nah, dan saya mengajak kepada yang belum menikah agar menikah, ya, menikah sekarang. Karena di masa pandemi menikah itu lebih murah. Ya. Di masa pandemi menikah itu lebih murah. Kenapa? Karena tidak harus ada nyewa gedung, kemudian nyewa apa, mengundang orang banyak, tidak, kan dilarang, harus social distance, kemudian juga tidak boleh berkumpul banyak. Gunakan kesempatan ini baik-baik, ya. Bagaimana adab ziarah kubur berkenaan dengan alas kaki, apakah dilepas atau bagaimana? Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, ketika kita berziarah kubur, maka dianjurkan untuk melepas sendal dan juga alas kaki apapun saat menziarahi kubur, ya, saat menziarahi kubur. Dan ini berlaku apabila seseorang ingin berjalan di tengah-tengah kuburan. Akan tetapi kalau seandainya dia cuma di depan pekuburan, maka tidak perlu dia untuk melepas sendalnya. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah disebutkan oleh Bashir ibn al-Khusasiyah. Beliau berkata, "Bainana ana umashi Rasulullah SAW idza rajulun yamshi fil qubur 'alayhi na'lan fa qala ya sahib as-sibtatain alqi sibtataika fa nadhara ar-rajulu falamma 'arafa Rasulullah SAW khala'ahuma farama bihima." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dari Bushair atau dari Bashir bin Al-Khasasiyah, ketika aku berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada seorang lelaki yang berjalan di kubur dan dia memakai sendal. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Wahai orang yang memakai dua sendal, lepaskan dua sendalmu." Lalu orang tersebut menoleh dan dia mengetahui itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia melepaskannya dan membuangnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maka berjalan di antara pekuburan, ingat ya, di antara pekuburan dengan sendal menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Maka lebih utama seseorang untuk melepaskan sendalnya jika dia berjalan di antara pekuburan, ya. Kecuali kalau seandainya ada keperluan dia memakai sendal, seperti sangat panas. Saya pernah ke sebuah pekuburan, wah sangat panas. Maka ini ya sudah, pakai sendal, jangan menyakiti tubuh, ya, tidak diperbolehkan. Atau ada duri-duri atau ada paku-paku yang berbahaya, maka pada saat itu pakai alas kaki. Tetapi asal hukumnya dianjurkan untuk melepas sendal saat ingin berjalan di pekuburan. Allahu a'lam. Dari saputra.rtn, hukum wanita keluar rumah menggunakan sendal di mana kaos kakinya berbentuk jari-jari kakinya. Jazakallahu khairan. Kaos kaki itu sebenarnya dia adalah menutup warna kulit dan dia belum sempurna hijabnya. Kalau seandainya hanya memakai kaos kaki kemudian tidak tertutup dengan gamisnya, maka begitu pula kaos kaki apabila ada seorang perempuan memakai sendal jepit, maka akan terlihat bentuk kakinya. Dan lebih baik, ya, lebih baik dia tetap menutupinya dengan gamisnya agar bentuk kakinya tidak terlihat. Dan sekarang banyak kan kaos kaki yang membentuk jari jemarinya, ada lubang-lubang jari jemarinya. Ini lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena kalau tidak tertutup dengan gamisnya maka akan memperlihatkan bentuk kakinya besar, kemudian jempol kakinya mungkin besar atau kurus dan semisal. Allahu a'lam. Dari Ongko Bandel, kalau kita berbuat baik kepada orang, terus orang itu pura-pura baik di belakang kita, dan apa yang harus kita lakukan? Maka jawabannya, sudahlah, kita berbuat baik sudah cukup. Mau orang tersebut berpura-pura berbuat baik di hadapan kita atau tidak, maka bukan urusan kita. Nahkumun nas ala zawahirihim, kita menghukumi manusia sesuai dengan zahirnya saja. Kita tidak tahu apa yang ada dalam hati manusia. Apakah boleh memakai penutup wajah atau kain burdah? Maksudnya bagi perempuan boleh menutup wajah, kain penutup wajah, ya boleh, bahkan disyariatkan, cadar disyariatkan. Wallahu a'lam. Dari Umu underscore Lofa, Lofa, kalau wanita memakai kaos kaki yang berwarna seperti kulit tidak boleh ya Ustaz, lebih baik dijauhi ya, karena dikhawatirkan mengundang godaan. Dari Afdelia 22, apa hukumnya mendengarkan murotal Al-Quran sambil melakukan suatu kegiatan? Maka jawabannya, asal hukumnya tidak mengapa, tetapi tidak semesti itu orang muslim. Apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah dia mendengarkannya dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dengan seksama dan diamlah, berusaha memahaminya agar kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Damayanti, bagaimana hukum mengucapkan sholawat saat melihat suatu barang bersifat keduniaan karena familiar sekali, misal menginginkan sesuatu, biasa orang menyebut saya selawatin dulu deh. Begini para ikhwan, mungkin orang yang mengatakan seperti ini menginginkan bahwa membaca selawat itu adalah bacaan untuk mengabulkan permintaan. Maka jawabannya adalah yang lebih tepat membaca sholawat saat seseorang ingin berdoa, ini membuka hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu maksudnya. Allah a'lam. Pertanyaan dari Gami Rudin, apa saja sebab-sebab dibolehkannya sholat di jamak dan di qasar? Sholat boleh di jamak apabila ada keperluan seperti sakit, hujan, rasa takut, ini diperbolehkan. Di qasar apabila bersafar. Allah berfirman, "Idza darabtum fil ardh falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salah." Jika kalian berpergian di atas muka bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar sholat. Dan Abdullah bin Abbas bercerita, Nabi Muhammad SAW menjamak antara zuhur dan asar atau antara maghrib dan isya tanpa ada rasa takut ataupun tanpa ada sebab hujan, akan tetapi karena keperluan yang lain. Artinya rasa takut diperbolehkan seseorang untuk menjamak, karena hujan diperbolehkan seseorang untuk menjamak, karena sakit juga diperbolehkan seseorang untuk menjamak. Allahu a'lam. Saya mau tanya zikir bagi orang tua rahimahullah, bapak saya yang meninggal, apa yang dibacakan? Berdoa, ini paling utama, berdoa terutama dalam waktu-waktu dan keadaan-keadaan mustajab seperti di dalam sholat saat sujud. Doakan, Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbawna shighara, Rabbana ighfir li wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Doakan, doa di dalam sholat ya. Begitu juga sebelum salam, yang paling utama itu doa. Kalau seandainya ada rezeki bersedekah, kalau seandainya ada rezeki dan orang tua kita belum berumrah, belum berhaji, sedangkan kita sudah berhaji dan umrah, maka kita hajikan atau umrahkan. Ini boleh. Wallahu a'lam. Dari Multazam Qos, apakah kalau kita bertemu dengan bapak kiai atau orang yang alim, kita bisa melepas sendal kita? Dulu pas sekolah madrasah saya biasa melakukannya karena ikut-ikutan. Apa maksudnya? Jadi misalkan saya nih sedang berdiri, lalu ada datang lewat ustaz kiai, lalu saya sapa sendal. Enggak ada, saya enggak tahu dalil yang menunjukkan akan hal itu. Kecuali kalau dari sisi adab, adab pun juga tidak demikian. Artinya kebiasaan kita juga saya belum tahu seperti itu. Wallahu a'lam. Sedikit tentang masalah murid dan ustaz atau kiai. Apakah termasuk adab apabila kiai lewat, ustaz lewat, kemudian kita berdiri menunggu mereka lewat? Allahu a'lam. Kalau dilihat dari adab yang ada di negeri ini, maksudnya warisan orang-orang Nusantara, apakah termasuk adab? Saya juga tidak tahu. Tapi kalau dilihat dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammad SAW tidak demikian dengan para sahabatnya, dan tidak dikatakan ini adalah tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW. Tidak juga. Dan tidak dikatakan juga bahwa para sahabat tidak melakukan itu kepada Rasulullah SAW. Artinya mereka biasa-biasa saja. Kalau Rasulullah SAW datang, mereka tetap duduk, tidak berdiri. Karena kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Bima ya'lamuna min karahiyatihi li dzalik." Karena Nabi Muhammad, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengetahui kenapa Nabi Muhammad SAW tidak mau para sahabatnya bangun saat beliau datang untuk menyambut beliau, karena beliau benci akan hal itu, dan para sahabat tidak melakukannya, tetap duduk-duduk saja, tidak melakukan. Allah Ta'ala. Adik saya sudah lama sakit kulit, Ustaz. Kami sudah ikhtiar berobat ke sana kemari. Apa doa terbaik yang bisa kami amalkan, Ustaz? Maka jawabannya tetap berdoa. Ya, berdoa setiap kali bercermin. Doa Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Doa saat bercermin. Kemudian juga bersabar atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau wanita dibonceng motor, bagaimana untuk bagian kakinya, karena gamisnya kan harus diangkat? Jazakallahu khair. Diangkat, tetapi jangan sampai terlalu tinggi yang menyebabkan akhirnya nanti terlihat betisnya. Tetap diangkat agar tidak masuk ke dalam jeruji atau ke dalam ban yang menyebabkan lebih bahaya lagi, tetapi tidak diangkat banget sampai akhirnya terlihat betisnya. Allahu a'lam. Dari Ade Wahyu 268, bagaimana cara menghilangkan sifat hasad, iri, dengki? Maka jawabannya, satu, amalkan hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi, irdha bima qasamallah takun aghna nas, yang artinya puaslah dengan pemberian Allah, maka niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Satu. Yang kedua, undur ila man huwa asfal minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum, unduru ila man huwa asfal minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallahi 'alaika. Lihat kepada orang yang di bawah kita dalam perihal dunia, jangan lihat kepada orang yang di atas kita. Itu lebih baik agar nikmat Allah yang kalian dapatkan tidak hilang. Dua. Yang ketiga, yaitu menghitung-hitung nikmat Allah yang kita dapatkan. Jangan menghitung-hitung nikmat Allah yang orang lain dapatkan. Jangan. Nah, ini hasad dan dengki akan hilang insyaallah taala. Bagaimana hukumnya akhwat memakai gamis yang bermotif atau berwarna? Asal hukumnya boleh saja, tetapi ukurannya adalah jangan sampai motif atau warna tersebut saat wanita memakainya kemudian menjadi sangat indah dipakainya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini yang tidak boleh. Dan ini kan syaratnya ini abstrak gitu ya. Bahwa ada warna yang kalau dipakai maka laki-laki tersepona melihat. Tetapi pada bentuk yang lain warna tersebut dipakai tidak membuat tersepona laki-laki yang melihat. Ya, jadi yang jelas ukurannya adalah apabila pakaian tersebut jika dipakai menambah keindahan, kecantikan yang membuat laki-laki tergoda, maka ini tidak dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Allahu a'lam. Bolehkah ayyamul bidh tidak dilakukan pada tanggal 13, 14 sampai 15? Maka boleh. Ya, misalkan kita ada sesuatu, ini sering terjadi nih. Hari ini biasanya gini kejadiannya. Tanggal 13 itu hari Sabtu, tanggal 14 hari Ahad. Sedangkan Sabtu dan Ahad waktu untuk berlibur, makan-makan, kadang-kadang pergi ke rumah makan, kondangan. Nah, kebiasaan dia 13, 14, 15 puasa. Sedangkan 13 hari Sabtu, 14 hari Ahad. Maka boleh saja dia 15, 16, 17 sebagai qadha atas 13, 14. Boleh. Itu satu caranya. Cara yang kedua, dia puasa 3 hari setiap bulan. Itu sudah sama dengan berpuasa pada hari-hari putih. 3 hari setiap bulan sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa kekasih beliau mewasiatkan kepada beliau untuk mengerjakannya. Aku tidak akan tinggalkannya sampai aku meninggal dunia. Yaitu berpuasa di setiap bulan 3 hari. Wallahu a'lam. Kalau wanita sendiri di rumah, suami kerja, kemudian ada teman bersama suaminya berkunjung ke rumah kita, apakah boleh suaminya ikut masuk ke rumah atau tidak? Karena suami saya tidak ada di rumah. Izin dengan suami. Dalam hal ini izin dengan suami. Wala ta'dan fi baiti illa bi idzni zawjiha. Janganlah seorang istri mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Allahu a'lam. Dan lebih baik tidak memasukkan karena akan menjadi godaan dan fitnah. Apakah mencium tangan orang tua atau orang yang sudah tua ketika bertemu termasuk adab bersalaman ketika bertemu dengan orang tua atau orang yang sudah terlihat tua? Iya, adab, tidak mengapa untuk mencium. Ini menghormati, dan kebiasaan para salafus saleh juga seperti itu. Para sahabat Abdullah bin Abbas, kebiasaan beliau ketika beliau belajar ilmu hadis dengan para sahabat yang lebih tua, maka tidak mengapa untuk mencium. Ya. Yang tidak diperbolehkan adalah tidak sampai gerakan mencium tersebut seperti orang sedang sujud atau ruku, yang tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika mau menikah tetapi walinya sudah meninggal dan mempunyai abang yang berbeda ibu, apakah boleh menjadi wali? Boleh, karena ini berarti saudara sebapak. Ya, diperbolehkan. Karena ini berarti saudara sebapak. Nah, diperbolehkan. Ustaz, saya kan berniqab, bercadar. Setiap pulang ke rumah orang tua, saya selalu diminta membuka niqab saya dan jangan berpakaian yang polos. Bagaimana sikap yang saya harus lakukan kepada orang tua? Kalau di hadapan orang tua, ya buka cadarnya, karena kan mereka mahram, ya. Kecuali di dalam rumah orang tua tersebut ada yang laki-laki yang bukan mahram. Nah, baru pada saat itu tidak dibuka, ya, tidak dibuka. Apa hukumnya wanita sholat seperti beberapa wanita negeri Arab yang mereka memakai jilbab pendek? Jawabannya adalah syarat hijab bagi wanita ada 8. Yang pertama, menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dan ini terutama di dalam sholat. Yang kedua, tidak memakai minyak wangi. Yang ketiga, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian pakaian wanita kafir. Yang kelima, bukan pakaian syuhrah. Yang keenam, pakaian tersebut bukan pakaian yang indah menawan saat dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang ketujuh, tidak memakai minyak wangi. Yang kedelapan, yaitu pakaian tersebut lebar, tidak ketat. Ya. Yang kedelapan juga, pakaian tersebut tebal, tidak tipis menerawang. Wallahu a'lam. Nah, pada saat itu, kalau seandainya Anda lihat di Arab Saudi, mungkin di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, orang-orang sholat jilbabnya cuma segini, maka ini kurang tepat. Kenapa? Karena masih terlihat bentuk tubuhnya. Kecuali kalau seandainya gamisnya itu lebar, sedangkan ini gamisnya tidak lebar. Allah a'lam. Saya lupa meletakkan mikrofon. Ya, tapi mudah-mudahan suaranya tadi jelas aja ya, terutama yang nonton di YouTube ataupun di Facebook. Kalau di Instagram insyaallah jelas. Dari keripik 90-an si Bolga Absyah. Wah, mati ini. Baterai handphone untuk Instagramnya mati. Yang jelas saya jawab, mudah-mudahan beliau melihat di Facebook ataupun di Instagram di YouTube ya. Bagaimana cara menenangkan hati yang sedih dan terluka karena keadaan? Maka jawabannya, cara menenangkan hati adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Alhamdulillah kalau seandainya jelas ya Ibu Tri, alhamdulillah. Kemudian mana yang lebih utama, bayar hutang atau akikah? Bayar hutang baru nanti akikah. Ya, bayar hutang lebih utama. Cukup kiranya, ya. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.